lekene ambu digoleki ambarane. Mambu duren goleki iki durene teng pundi. Nah, wonten ing ngriki wonten kalih macem soal dalil menika. Dening Syekh Ibnu Athaillah dipun dawuhaken syattana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa'athbatal amra min wujudi aslihi. Wal-istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata ghoba hatta yastadilla alaihi. Wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tuwasilu ilaihi. Syattana beda banget. Bainaman antarane wong ya stadilu kan amrih pituduh sapa man bihi kelawan Allah. Asale ora roh apa-apa, kalih Allah mara diduduhne apa-apa, ngoten lho. Karo au ya stadilu alaihi. Au ya stadilu utawa golek dalil, golek pituduh sapa man alaihi. Berarti nek dilengkapi ngeten kira-kira. Au yastadilu bi ghairihi alaihi. Au yastadilu utawa golek dalil sapa wong bi ghairihi kelawan perkara liyane Allah, golek dalil, golek pituduh alaihi nggo goleki Allah. Enten yang niku sing wis kenal Gusti Allah. Wis akrab kali Gusti Allah. Banjur kali Allah didudune apa-apa. Iki lho gaweanku. Iki malaikat, iki iblis, iki jin, iki swarga, iki neraka. Lajeng didudune hakikate, iki hakikate ngene, bahane teko iki asal-usule ngene. Krono sing judono sing gawe, ini ku gak malah, butuh usah nganggo laboratorium, ora usah penelitian apa apa, gak mau roh atau mawon, langsung paham. Nah, nek sing yastadilu alaihi ini kita diwale, enten tiang sing kenal karo liyane Gusti Allah. Bajur dengan perkara-perkara sing sak liyane Gusti Allah niki diolah-alih digenggoleki Gusti Allah. Iki kok enek gawean kok apik tertib ngene iki. Sopo sing gawe? Iki gak mungkin iki lek sing gawe bodho gak mungkin. Sing gawe mesti pinter. Iki enek kursi kok halus men. Iki mesti sing gawe kursi iki ahli pengelusan. Iki kursine bahane sangka kayu berarti sing gawe kursi itu mesti ahli perkayuan. Nah niku jenenge yastadilu alaihi. Lho niku mesti beda. Nggih. Lek cara digawe proses ngoten lek sing yastadilu bihi niku kon dhuwur mengisor. Lek sing yastadilu alaihi niku keng ngisor mendhuwur. Mergi al-mustadilu utai wong kang golek pituduh amrih pituduh bihi kelawan Allah langsung. Enak wong kok nyuwun pituduh langsung teng Allah lan kalih Allah dipun paringi pituduh langsung arafa. Iku ngerti sapa mustadilu bihi al-haqqa ing barang kang sak nyatane sing hakiki li ahlihi oleh ngerti li ahlihi maring ahline al-haq. Mboten. Jadi barang sing hak sing nyata niku ngerti sak sejatine. Banjur fa'asbata mongko bisa netepaken sapa man al-amra ing perkara oleh netepno min wujudi aslihi saking wujud asline al-amr. Cara asline wujude piye? Wong asline ora ana kok nggih. Ya mbek iki langsung ngerti lek asline ora. Nek tiyang mboten ngerti nggih. Ngeten iki mic ngeten iki mboten enten kabele nggih. Nggih. Niki bagi wong sing mboten ngerti, ya nggih. Kok iso sambung ya kon diliwate ngoten. Tapi bagi wong sing pun diduduhno sing gawe langsung. Sing gawe mik niki duduhne sampean, oh iki ngene lho carane. Niku akhire ya mbake menetapkan sesuatu persoalan itu langsung dari si penciptanya langsung pada sesuatu dari wujud aslinya. Ngoten. Iku bedane kalih sing kedua mangke lah nek wal istidlal utawi amrih pituduh. Amrih pituduh. Alahi ing atase Gusti Allah tegese liwat liyane Gusti Allah. Iku min adamil wusuli krana saking ora anane sambung ilahi maring Allah. Mboten sambung, mboten tok. Kaya jenengan ing Blitar ngriki nyawang Surabaya napa ketinggal. Gitu. Akhirnya terus golek peta Surabaya. Golek pun jalan mlaku tenan golek panah rambu-rambu sing duduhne nek enten gambar pertelon kiri nganjuk kanan Surabaya. Niku namine istidlal bil rambu ngoten ala Surabaya. Nggih. Niku krana napa kok golek dalil goleki Surabaya? Krana pancen Blitar karo Surabaya niku mboten sambung. Aduh. Sehingga butuh perkara sing nyambungne. Lah nek mboten krana niku, sakjane ngoten. Sakjane wa ilah lek ora krana pancen ora wusul fa mata moko kapan? Ngoba tau samar sapa Allah. Hatta yustadala sehingga digoleki dalile sapa alai Allah. Dan ini orang krono panjen wong ini kusi ngadoh. Kapan tau sakjane Gusti Allah niku tau sama. Wong Allah niku nyoto. Ini krono anane gulek-gulek ini mereka kelangan. Jenenge kelangan itu sakjane apa barang hilang. Ketelesut. Ketelesut. Namun ketelih sejane barang ini mboten ilang ya ana ngoten lho. Saking pas nalika golek ini rupane mboten sambung karo barang niku. Wa mata lan kapan? Ba'da tau adoh sapa Allah. Napa Allah niku tau adoh to? Wong terus nguripi jenengan. Berarti sakjane jenengan niku lak sambung terus to kalih Gusti Allah. Sakjane. Nggih. Lah mboten sambung napa nggih iso urip ten. Lewatan lagi. Berarti jenengan niku sajane mboten tau adoh. Kapan Gusti Allah tau adoh? Hatta takuna sehingga ana apa al asaru pira-pira labet. Iya ya asar iku alati perkara. Tuasilu kang bisa nyambung apa lati ilahi maring Allah. Apa Gusti Allah niku tau gang kali sampean? Kok malah sampean golek sambungan ben sambung teng Allah. Lewatan lagi. Niki sajane pernyataan sing duduhno sejatine perkara. Mula kesimpulan gambangane niki kalih sareh kalih Syekh Ibnu Abbad sing nyarai kitab Hikam dipun ajak kula panjenengan mikir mulai saking anak Adam secara umum. Anak Adam secara umum pada awalnya pada kehidupan aslinya ketika mereka keluar dari kandungan ibu mereka, mereka tidak tahu apa-apa. Nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari kandungan ibu-ibu kalian dan kalian tidak tahu segala sesuatu. Ning akhire kalih Allah taala karena menungso niki dipilih dening Allah, lajeng Allah menika damel wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah nyiptakaken kangge panjenengan sing jenenge as-sam'a, daya pendengar, al-absar, daya melihat, ini sebagai alat pencerap. Alat menyerap informasi saking Allah Subhanahu wa taala. Sing informasi niku wujud dateng al-asar, labet niki. Roh enek lampu madani, srengenge madani, banyu nelesi, geni ngobong. Nah, di samping niku enten al-afidah. enten kesadaran-kesadaran, daya cerap berpikir, daya cerap perasaan. Gitu nggih. Sing asale ora roh lek ngene iki muring-muring, ale asu-asu roh. Busale isik cilik niku mboten ngerti antarane wong muring-muring mbek ora ngoten. Liwat akal dari ngerti, tapi liwat rasa ngerti. Dari itu namanya akidah. Liwat perasaan nurani, ya, napa nggih, gotrone ati. Niku saged. Buktine jenengan gendong bocah cilik ngoten kok. Setengah muring-muring cah cilik nggih melok mongkel-mongkel. Tapi lek sing gendong niku pancen nggih ayem, tentrem, sayang ngoten. Cah cilik niku nggih anteng. Mboten. Niku mergo mbon akidah. Terus akhirnya terus berkembang. Berkembang. Al-idaya juga berkembang. Daya rekam pendengaran juga berkembang. Penglihatan juga berkembang. Akhirnya dari gabungan antara mendengar, melihat, dan berpikir, merasa, bergabung menjadi tumpukan-tumpukan ilmu. Nah, perlunya apa? La'allakum tazkurun. Supaya kula panjenengan sedaya niki saged bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara global, dalam hal menuju kepada Allah, niki urusannya soal ati sing sambung kalih Allah niku wau. Secara umum, akhirnya uang niku golek yang lebih, golek yang lebih kan ngoten. Golek sing iki anak barang, iki wah sapa sing ngowahi. Oh sing ngowahi iki. Lah iki sapa sing nekakno? Oh sing nekakno iki. Iki terus akhirnya golek-golek terus. Nah enten juga yang niku sing kali Allah Taala mboten ngoten niku. Mboten liwat sing golek-golek ngoten niku. Tapi langsung. Nah, mriki dipun dawuhaken menungso Bani Adam niku secara umum terbagi jadi dua. Kalau wengi sampun dipun apa? Dipun terangaken enten muradin kalih muridin. Enten majzubin, enten salikin. Sing istilah nembe wau dibicara enten mustadillu bihi enten mustadillu alaihi. Niku setunggal kelompok, setunggal istilah sakjane. Muradin, majzubin, mustadillu bihi niku setunggal. Nggih. Nomor kali muridin, salikin, kali mustadillu alaihi niku tunggal. Lah antara kelompok satu dengan kelompok yang satu niku ampun disebutne satana niku beda ado. Sing setunggal konjeru metu, sing siji konjobo mlebu. Nggih. Sing siji niku ngertine lek enten wong teng jero mergo krungu konjobo. Ning jero enek gremeng-gremeng berarti ning jero enek wonge. Niku kon coba mlebu. Lah sing kon jero wis kepethuk wonge ngoten. Dikandhani. Ora mengi kitok jobo iki enek apa-apa lho terus dijak metu. Nggih benten proses perjalanane sami prosesipun. Nggih, sami prosese. Sing mustadilu bihi niku kon jero metu. Lah sing mustadilu alaihi kon jobo mlebu. Nah niki biasanya sok-sok papakan. Sak-sak niku simpangan terus omong-omongan. Sing oleh pengalaman kon jero metu cerita teng jaba ning jero enek ngene-ngene. Lho ngoten. Lah sing kon jero metu niku nggih kepapakan, mau ning kono ning jaba-jaba kono-kono enek ngene-ngene. Lah niku sak-sak niku iso sambung. Nah, pun. Ya, lek dipikir sing jero malih secara tahqiq, secara kenyataan sing sak benere sing sak nyatane jane mboten enten muridin kalih muradin niku sing enten nggih muradin tok mergi wong iso duwe karep dadi murid iso duwe gerak suluk nggih iso duwe krentek golek-golek Gusti Allah wonten niku niku lek mboten dikrentekno Gusti Allah ya ora iso ngoten lho maknane niku dadi ora kok terus nek golek-golek terus karepe dhewe Gusti Allah ora melu-melu mboten niku sakjane lek diwurut sing tuwenan mboten nggih. Nggih, muridin kalih muradin niku jane ya kabeh iki muradin. Cuma mungkin sing siji niku cara tip menutip digit otomatis, sing siji sik manual ngoten niki. Dadi sing siji manual sing sik otomatis. Namung ngoten mau ning karo-karo niku enten sing ngatur. Karo-karone enten sing ngatur. Pun, saniki monggo kita telusuri inggal kedhik pembahasan niki. Fal muriduna utawi pira-pira wong kang padha dadi murid, kang padha ngarepaken Allah sing istilah liya al mustadilu alaihi kala wau sing istilah sanes maneh asalikuna kang padha ngambah ilallah itu muju marang Allah taala fi hali sulukihim ing dalam tingkah proses ngambahe perjalanane murid iku mahjubuna padha kinalingan kabeh kinalingan an rabbihim saking pangerane muridu sapa sing ngaling-alingi biru'yatil aghyar sebab ningali pira-pira perkara kang ngliyani Allah fal asaru akibate napa kesimpulan sing ditampa wong sing mahjub kala wau kesimpulan sing ditampa para wong sing berproses tumuju marang Allah niku wau mereka punya kesimpulan sementara fal asaru mongko utahe pira-pira labet wal aqwanu lan pira-pira kahanan az-zahira tukang tampil di hadapan mereka lahum kedue muridi nggih iku maujudatun maujud lahum kedue muridu salikun bagi wong sing suluk, bagi wong sing murid niku sing wujud sing nyata dhisik dhewe sing ketok dhisik dhewe niku ya sing liyane Gusti Allah ngaten iki nggih weteng lesu golek pangan nggih hawane sumuk golek kipas mergo kipas niku nglabeti iso isis nggih gorokan ngelak golek ngombe mergo duwe pengantuk iku maujud iso ilang ngombe. Oh, ilangi ngelak. Ilangi ngelak. Jadi niku panjenengan maujudun lajair. Akibat saking niki napa? Akhire kesimpulan selanjutnya wal haqqu utawi Gusti Allah taala maulur aliku ghaibun samal ghaib. Nggih, anhum saking muridun salikun mustadilu alaihi kalau wau falam yaro moga ora padha bisa ningali sapa muridun salikun ora bisa ningali huing Allah krono gak iso ningali nggih tapi mesti takok senajan gak iso ningali tapi niku mesti wong mesti golek-golek kok nggih otomatis mesti takok cacilikne mesti takok sing damel iki sinten Pak? Tukang. Gue terus takokne, sing damel tukang sinten Pak? Nggih ta? Dolanan kapal terbang. Kapal terbang sing damel sinten? Pabrik. Kapal pabrik sing damel sinten? Nggih, ahli pabrik, insinyur pabrik. Gue terus takokne. Insinyur sing damel sinten? Lah, artinya apa? Sejak secara instingtif, secara gawan urip wong sing waras pikirane iku mesti golek-golek karena mereka tidak bisa melihat Allah langsung hanya melihat labet-labet dan itu mesti jadi pertanyaan mengapa begini dan mengapa begitu apa ini apa itu apa ini apa itu dan mengapa begini mengapa begitu nah dari aktivitas mengapa begini mengapa begitu mawon di perjalanan proses niku mawon wah wis ana profesor doktor ahli ini profesor doktor ahli itu macam-macam tapi ternyata niku sak dereng marem sak golek sak dhuwure nek golek sak dhuwure nek nek wong waras lho ya iki wong waras murid sing menyen pengin golek sing lebih sempurna dan menungsa niku mesti golek sing lebih sempurna wong wau pun digawani as-sam'a wal absara wal afida supaya kita mau tas kurun itu membuka-buka lagi. Jadi wong nek nganu mlebu alas gung liwang liwung. Ngerti to nggih? Ana godhong ngurep dilumahno, ana godhong mlumah dikurepno. Ini ku enek napa jenenge tunggak kayu dipeceli, ono kayu rubuh disingkir, no perlu golek-golek. Gitu gitu. Ibaratnya ngoten. Kuta lah ahli napa mawon. Mengke pol-polane lah. Kesimpulannya mesti ada yang berkuasa, mesti ada yang bisa, mesti ada yang dibalik ini semua. Soal gue ngekei jeneng niku terserah wong ini sama pun. Upomo renek nabi, upomo renek rasul, upomo nih. Ini kira-kira wong ya saku warpe dewi lah jenengi gitu. Gitu lagi. Untung enten nabi ono rasul juga dikenal lah. Oh sing mbok golek sing kowe sampe bingung ngarani iki jenenge Allah. Ngoten. Niku prosese murid, ngoten prosese murid ngoten niku. Termasuk lek bocah sinau ngaji nggih, mulai saka apal-apalan wujud ki domba kok muhalafatul khawatis ngoten sik apal-apalan sik ngoten. Mungkin terus mikir dalil akline piye, dalil akline golek dalil lho nggih, golek bukti. Niku sesuai kerana panjang orang roh. Dan yang besar apa golek bukti? Dan alane golek bukti niku mergo panjang orang roh. Ngeten. Faun mongko utawi muridun. Iku ya stadiluna podo amre pituduh sopo muridun biha kelawan kahanan asar labut. Napa mawon ahyar sakliyane Allah nika wau niku disusun diolah demikian rupa golek dalil dengan proses itu alaihi untuk mencari Allah. Kapan mereka bisa memproses itu? Halatarokihim ing dalam tingkah munggahe muridun. Nalika murid iki wis mulai munggah asalnya mengublek utok loro ngurusi perkara sebab akibat sebab akibat sebab akibat ngoten mawon sesuk munggah. Lah sing gawe sebab sapa? Lho kok sebab iki iso akibat kok iki sing gawe proses ini iki sing gawe ketentuan sapa? Lah itu munggah sak dhuwure. Dhuwure. Ah niku perjalanan, proses perjalanannya muridun mulai dari terhalang, masuk tidak tahu apa-apa, eh, sampai tahu reaksi-reaksi, tahu labet-labet, tahu kahanan-kahanan, dan itu semua nanti diproses oleh mereka dengan ilmu akidah, kesadaran yang diparing oleh Allah. Sesuai niku mungkin terus munggah niku terus iso ketemu Gusti Allah. Salah sini pun sak menika kita bicara soal muradun. Niku wau lakone muridun nggih, saniki lakone muradun utawi istilah lain majhu, istilah lain mustadilu bihi. Ampun jubuh ya. Jadi majhu muradun mustadilu bihi niku tunggal. Wal muraduna utawi pira-pira wong kang di jadi iki berarti wong ora lapo-lapo maksudnya. Utawi pira-pira wong kang di kersakaken Allah. Al majzubuna kang ditarik Gusti Allah. Sing istilah sing diwau al mustadilu bihi. Iku wajah wis ngadepi hum ing muradun lan majzubun sapa sing ngadepi al-haqqu Gusti Allah taala marang Allah diwajihi kelawan kenyataanipun Allah kelawan wajahipun Allah al-karimi kang mulya al-akrami kang maha mulya wa ta'arofalan memperkenalkan diri sapa Allah ilahi marang majzubun muradun musadilu bihi kala wau akhire fa'arofu mongko padha ngerti makrifat sapa muradun majzubun hu in Allah oleh ngerti bihi kan Allah sini kaya ngene iki sampean kok ngerti lek kula teng mriki sing andani sini saniki iki lho sampean nek kasebut kula teng mriki ya sampean kok ngerti lek kula teng mriki ngoten iki sing andani sini sampean ngerti kula sebab napa Di sebab pulang tak? Di sebab pulang cuma ini saya cepat-cepat tak? Nih. Masalah saya cepat-cepat saya gulek-gulek. Pak Imrondi, Pak Imrondi lagi betul. Nah ini jenenge arafuhu bihi. Ngerti Allah dengan Allah. Tapi sama banding ini kalau sindik lau. Ngerti ini Allah, lalu ngubung-ngubung no reaksi, ngubung-ngubung no sebab akibat, terus berpikir, lagi ada lombok, iso abu sama anak ini. Asalnya cilik mau jadi gede, asalnya. Wah, ini mesti anak ini dibalik ini, ya. Maksudnya, ya. Nah, tapi lah, saya ingin muradin mertenu, makanya dia cepi. Pun dia cepi Allah, ngerti Allah dengan Allah. Ya, karena ngerti Allah dengan Allah, falam ma'arofu mau kenalikannya. Padha ngerti sapa muradun utawa majzubun ngerti ing Allah ala hadzal wajhi ing atase cara sing ngene iki cara diadepi langsung niku wau ing ajabat moko dadi dadi kaling-kalingan apa al ahyaru pira-pira kahanan liyane Allah anhum saking saking muradun. Nek muradun niku ngerti Allah nek ora ngerti liyane Allah. Sampeyan kadung ngadepi kula ngeten iki, sampeyan mboten ngerti ten jaba mriku enten apa mboten ngerti. Nggih. Yeah. Ya iki tenan nggih, wis lha wong sak ngadepi kula, sampeyan mboten mungkin krungu swara nek montor liwat ten jaba wis gak ngerti. Niku ngertine mungkin lek sampeyan kula dudu dik wau ten sambi niku udan. Dik wau kula liwau liwat ing di Magetan, lo acaranya siapa ke Magetan? Magetan terus, kemudian caruban itu Jawa, Kediri, Boten, Sambi, Udan, Balik. Deh, sana ngapa pas kasih tu pulang ngapa ngerti nggak tentang betul pulau Kandari? Nenek pulau Kandari sama jadi ngerti, jadi nak muradun, aku ngerti kekahanan justru lewat Allah. Ngerti anak malaikat, ngerti anak swarga, neraka. Niku langsung Allah sing dituduhi. Nah. Akhire falam yarau mongko ora padha bisa ningali saka muradun ora bisa ningali ha in aghia. Mboten saged ningali aghia. Ngerti ana mong Allah tak. Ngoten. Akhire fahum mongko utawi mus muradun iku ya sabdiluna nyuwun pituduh sapa muradun bihi kelawan Allah uga alaiha kanggo golek liyane Allah. Nah. Kapan niku njaluk pituduh niku? Fi hali tadallihim ing dalam tingkah mudune muradun. Nah, nek lek piye wae mudun jelas terus Gusti lha niki napa? Niki napa? Niki napa? Malah dulu-dulu takut Gusti Allah. Dan sing murid malah mboten. Ini apa? Sama pertanyaannya. Dan siapa di balik ini? Siapa yang membuat ini? Terus nalika mudun itu pertanyaane mboten. Lah sing muradun mboten. Nalika mudun dulu-dulu takut Gusti Allah. Gusti niki napa? Niki napa? Komunikasine langsung kali Gusti Allah terus. Ya, fahadza huwa halul fariqain. Inilah dua keadaan yang berbeda antara dua kelompok, antara muridun kali muradun. Dan otomatis sama betul saat dikandani wasatana ma bainahuma. Wasatana lan beda banget apa ma keadaan bainahuma antarane muridun kali muradun. Wah, jelas kan ya? Oh, beda banget. Aibah udah ma bainahuma. Aibah udah terkesan aduh banget apa ma perbedaan bainahuma antarane muridun kalih muradun. Mergo napa? Wadzalika utawi mengkono-mengkono maknane perbedaan. Sebenarnya di mana letak perbedaannya itu? Annal mustadillah. Sak temene wong kang nyuwun pituduh bihi kelawan Allah ala ghairi ing atase liyane Allah. Nyuwun pituduh sing disuwuni Gusti Allah. Iki napa? Pengen memahami gaweane Allah. Iku arafa ngerti sapa sapa man mustadilubi. Ngerti al-haqqa ing kenyataan sejatine. Allah dikangguakan utawi al-haq iku al-wujud keadaan al-wajib bukan mesti oleh ngerti li ahli marik ahli ni wujudul wajib wong ini ngerti apa-apa sak nyata ni ngerti dan ngerti apa-apa sak nyata ni kahanan sing sak jane kahanan-kahanan ku asline gak ana ana niku karena dianakno Gusti Allah lha kok dianakno mergo panjenengan Gusti Allah ngarani ku perlu ana betul lagi cara dijejes Gusti lah kok ndamel ngaten iki panjenengan perlu ngene iki lha kok ngoten Gusti Yesus pokoke ngono kuwi iki aku sing gawe akhire ngerti oh lek aku sing gawe berarti sajane ku ora enak sing ana panjenengan sing gawe Gusti Allah dadi gawe mboten jambor mboten bidho boten tumpang so cara memahami nopo-nopo. Huwa-huwa utawi al-wajibil wujud iku al-mukhtasu kang istimewa biwasil tidak mikrawan sifat tidak akhirnya setiap kali roh nopo-nopo yang padat oh lek ngono tiba nguri bisik-bisik Gusti Allah langsung ngoten oh gawe niku Gusti Allah oh gawe niku lan anjen sing ditakoki sing gawe ya nggih. Terus ini tanggungan itu iya gawianku oh iya gawianku jadi langsung terus oh disik-bisik Allah terus langsung ngono Gusti Allah ala tidak wa asbatalan netepaken sapa sapa mang mustadilubi al amro ing perkara al musyara kang dituduhaken apa bihi amr mboten netepaken ilal asaril adamiyati mari labetkan bangsa ora ana karena wis ngerti sing nyekel alat. Ngoten? Jadi alat tigane apa? Nalika jenengan ngerti prosese nulis. Kula nulis. Alif ba ta sa. Kudu mungkin sampean delok polpene. Nggih. Kudu mungkin lan nalika sampean takok kula sampean nulis kasep kalih kula nggih. Sampean takok niki napa, Pak? Alif. Lho wis. Tulisannya sapa alif? Ora usah diomong nih, langsung ngerti alif itu mau tulisan kula. Akhirnya apa? Alif itu ora ana, mangka anane iku mergo tak nulis. Iya to nggih? Langsung mergo sama nyeksen ngene iku jenenge sahadat iku lha jane ngoten iku. Ngerti? Jadi asar ini asar sing bangsa ora ana, labet iku labet sing ora ana. Kok ana pulpen iso nulis iku gak enak. Pulpen ini, pulpen. Sama delok pulpen ini. Sama orang mungkin, sama nulis ngerti kok ya. Ngerti lah pulpen itu kalau nggak nulis. Betul mungkin sama ngomong ini tulisannya pulpen. Ini betul mungkin. Sama mesti tulisannya Pak Iwan. Nah, betul ya. Kenapa nanti sama nulis? Ini tulisannya pulpen. Betul. Karena sama pun kenal, karena pun ngadep. Menetapkan sesuatu langsung pada yang sebenarnya. Tulisannya siapa? Tulisannya Pak Iwan. Mereka sampean ngerti sing lulus kula. Tapi nalika sampean mboten ngerti. Kali-kalian majur. Terus sing ketok tangan kula tok. Pulpen obah. Oh, pulpen obah. Ngerti ini sampai lho tulisane pulpen kuwi. Lha terus. Terus ana sing sampean mesti tanda tangan ya. Terus pulpen kok iso obah? Sapa sing obah? Nah, iya lho. Mesti niku takok ngoten. Lah wong sing cerdas niku takok. Di balik pulpen itu siapa? Kayak gini semut nanti kalau nulusuri labete mangsi ini mesti golek-golek. Iki anak mangsi kok iso dilewer-dilewer ini. Karo lek jenenge tulisan alif ngoten. Bang karo. Dilewer-dilewer. Oh, tiba terus diparani terus. Oh, pucuk pulpen. Gue terus munggah kan pucuk pulpen. Pucuk pulpen lho. Pucuk pulpen iki anak dagangan-anane. Iki iso ngobano danganan iki. Iki lek kalau danganan gak iso obah. Sesuk danganan iku lho, kok anak pucuk driji. Terus akhirnya romansane sing obahane ku pucuk driji. Pucuk diwut, driji ditakoki iki driji. Kowe kok iso obah, kowe iki jane gak ro apa-apa. Jane driji aku gak ro apa-apa. Aku iki jane nek sing obahane iki jenenge otot. Kok balung terus ditakoki nek enek lengen iki lho marai, lengen terus diwut, sisi terus. Lengen barang aku iki jane gak ro apa-apa asal iki mek gletak balung karo daging ngono tok ae. Ora diobahane enek jenenge jero kono. Wati karep. Akhirnya semut ini bingung lho kan. Harus pokoknya mesti bisa nulis. Menurut kesimpulan lah tetap. Pokoknya nulis yang mesti sini bisa ngobarno pucuk pulpen. Oh, mesti sini ahli. Gak bisa ngobarno pucuk pulpen. Dan ini semut yang urut itu jenisnya salik. Mustadilu alaihi. Pengen boleh iseng gerak no polpen liwat obah-obahe polpen labete polpen. Tapi lek sing jenengan orang kaya semut jenengan wis kenal kula dhisik malah tak kok sing ditakokno malah mergo wis ora lek tulisan iki wau muncul ing kula berarti kan kula sing dhisik ya takok mana sing teng kula niku tulisan apa Pak? Langsung ngoten. Niku tulisan apa? Niku alih. Lah sing niku iku bak. Lah sing kados catet iki ora oh kula mali. Niku langsung ngoten mau mergo pun kidame pun wajib wujud pun paham ya Pak. Min wujudi aslihi oleh ngerti asal adamiyah oleh ngerti lek labet iki bangsa ora ana labet iki sajane gak ana ngono lho nggih kok ngerti kesimpulan ngoten niku dari mana prosesnya min wujudi aslihi saking wujud asline perkara mau al musarubi kang ditunjuk kang dituduh napa bi amr ilal asiri maring napa Al-Mu'asir maring pangeran sing gawe labet Al-Mutahaqqiq kang sejati apa wujud wujude Mu'asir. Lha ora usah diomongne langsung lek dudu ta nek. Oleh itu salah gawe kono musar ilah ini maknane dari proses itu sama langsung oleh dituduh baru. Ngerti lho. Ora usah diomongne lho nggih. Nek nomor sewu ngeten iki. Ora usah kula omongi gelas yang tadi obah masa obah gelas dia obah kiri ini si obah nak pulak si saman rul ngadepi langsung loh ya lebih tu lek saman dia tengah satir terus ingin ten satir pulak kaki itu orang nak gelas obah kiri macam ni sosok malah di kayak gitu ni kayak dan apa sinetron itu cantik dari jembatan Ancol itu bubul itu lagi orang ada obah udah sobat dulu orang ini bisa medet nih tapi lah misalnya ahli itu kan shotingnya nanti kok walaupun itu menapos-apos sesak jalan orang-orang lagi itu lagi wajahnya pun ngadepi shotingnya tenang ini bisa nanya barang aneh tapi lah sih jadepi sinetronnya ini bisa saya bisa nanya sih sama bumi sama ini delok macak melas iso nangis nek sing seneng iso lucu iso bu padahal iku gaweane tukang sinetron nggih lho nggih nah lan dunyo niki sinetrone Gusti Allah ta tunggale ngene lho niki sing sedok penak nek napa to bedane majdzub kalih napa majdzub kalih salik napa to bedane murad kalih murid. Napa to bedane mustadilu bihi kalih mustadilu alai. Sing penake dicontone kaya delok wayang ngono. Delok wayang niku enten sing dibalik keber, nggih diusik ngrikone sing napa jenenge kelir, sing walike kelir, enten sing king ngurine dalan. Nggih. Sing ben walike kelir yo ngerti nek namung obahe wayang tok. Niku rumangsane yo kaya Werkudara nyaduk buta cakil, kaya Janaka nyaduk buta cakil ngoten to nggih. Tapi lek sing yogane tukang apa meneh tukang notakno niku wayang teng burine dalan niku malah ngerti asli ngerti asli lho sajane sing nyaduk kuwi cucu Werkudara jane duduk niku wis duduk kandhane duduk iya lho nggih niku mun gamane lho mulane sing murid niku ndeloke king wali kadir mulane mesti terus aneh-aneh tuh, aku dulu kok jaduk men, oh anak jalangi, lalu sesuai takok anak jalangi, lalu sing yogo nih guru nih jalang nih malah takok, ini nopo nih gini, oh itu jadi aku dulu, lalu ini toh cakil, ini mungkin wayang nopo gak jadi gini, langsung paham, oke, oh ini anu, gula anu bakong ini langsung paham, mungkin nopo hakikate lakon dia malah harus dijuji, ikingko lakone anu ini. Semar mendem. Niku sing dudu dhisik kan paham dhisik segala sesuatu secara hati iki ya tau lebih dulu. Bahwa umpama nek semar kok royong-royong mendem tenan, alah niku mek digawe mendem mawon karo dalang. Wis ndek wis ngerti nek sing wujud asli ku dalangen. Mboten. Duduk tok ruwah wis njeng kuwi niku namung barengan-barengan ngoten mawon. Wong sing marai waduh duduk dhiyane. Lah niku namung barengan ngoten to. Sakjane sing muni dhiyane niku duduk sing niku. Iya ta, Dek? Wong nek ngerti oh itu drama. Sakniki wayang kan ana drame bareng. Niku jelas. Ala aksi maza karnahu wal musaddilu bi ghairi alaihi. Baliane iki niku murad niku ngerti hakikatnya segala sesuatu mergo informasinya langsung penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi iki sing mustadilu bi ghairi alaihi tasul. Wal mustadilu tai wong kang amrih pitutur bi ghairi liwak liyane Allah. Apa meneh? Apa meneh? Lah delok wayang niku liwat sotingan. Sing jalange ra diketokno ta sapa meneh ta ngrungokno lakon wayang liwat radio ampun niku malah akhirnya menghayal sendiri seakan-akan kemudian dan nuwun sewu niki sing terkenal kan almarhum Ki Anom Suroto niku Anom Suroto niku lek omong-omongan cangkem sitok iso kaya cangkem akeh nggih njur omong-omongan ora diselingi gedhok blas niku wis jan kaya wong padu tenan iki kok dan pas sing ngomong sinten Adipati Karno kalih kalau sinten ngoten lho iso iso kaya bantah-bantahan tenan ngoten. Padahal niku nggih sajane ora aku sajane dalang dhewe iki. Sing bantah-bantah niku dalang dhewe ora kok napa? Werkudara karo sapa, padu karo Kresna mboten. Iki dalang dhewe sing ngomong dhewe. Ya sampean muni ngono kuwi lak sing tau nyekseni. Lakone dalang, ngoten lho lakone wayang. Lha nek sing ora tau nyekseni kuwi ngene mek ora radio. Yo mana itu sih, kalau sih jadi wayang. Ia kata niku, niku. Jadi wal mustahil biwari utai wong sing amreti tuduh biwari kelawan liane Allah alaihi golei Allah iku ala aksi mada karena hu engatase waliane perkoro dan karena kamu nutur sokong yang sedurin pak. Merkopo nasibe mustahilu alaihi niku. Di antara pronosak temene mustahilu alaihi iku istadalah golek-golek dalil, golek-golek petunjuk sapa mustadil, golek-golek petunjuk bil majhuli kelawan perkara kang ora kinaweruan ala maklumi ing atase perkara sing kinaweruan barang sing ora ana ora genah dienggo golek perkara sing genah gila. Jadinya kali-kali kan kalau dari itu lah buat genah. Digunggule jalan sing genah kan? Oke, suwi proses saya. Wabil madumi lan golek-golek liwat barang sing ora ana alal mau judi ngatasé perkara sing ana. Wabil amril khofi lan kelawan perkara kang samar alal zahiril jali ngatasé perkara kang cetha wela-wela al jali kang nyata. Mengkono apa terjadi nasib seperti itu? Wadali kau tanya mengkono mustadil lubi wairihi sing kaling-kalingan ini wau iku mangli wujud dil hijab krono wujud di aling-aling mengkono panjang ini kaling-kalingan kelir kaling-kalingan kelir wawukufuhulan krono mantek ini ku tegesik kenapa? Genungi mandek itu tidak berproses. Bahwa kufulan krono mandeke mustadilu alaihi mandek mal asbab serta ne pira-pira sebab. Ora tau ngelingi musabbib sing gawe sebab. Wa adamu istidzai lan krono ora anane oleh bagian. Sing ndek pancen ora oleh jatah, ngoten. Ora oleh jatah bil wusuli kelawan wusul. Wal ikhtirab lan kepar dumateng Allah Subhanahu wa taala krana panjen posisi kursi ning dhewe dienggo ndeloki pas ning walike kelir menyen tamune tekone pas keri nggih terus dhewe sibuk ngurusi liyane lakon niku wau lho nggih sore kok sibuk ngurusi leh jadu sibuk leh ngurusi leh mae lho bosok rada bumi wis kalah mae lagi nuntrung-nuntrung ndelok wayang tiba ngurine kelir. Wadon mung sing wis ngalah kelir wis kebut pisan. Tiba gurine kelir toko kadoan. Kali-kalian penonton sing arep ngertine mek obahe wayang tok, enek dalange barang ora roh. Nah, Orang ada bagian parek. Tidak hanya itu persoalannya sebenarnya. Kalau tidak, wailah lamun ora krana kuwi. Pamata, moko kapan? Roba samar sapa Allah hatta yustadalla. Sehingga kena digulei. Kena digulei sapa alai Allah oleh golei bil asya lawan pira-pira suci-suci alhadirati kang teko sing anyar. Kalau bukan karena orang itu kehilangan jejak, kalau bukan karena dia itu lepas kesadarannya, sebenarnya kapan toh Gusti Allah itu tahu hilang? Sehingga perlu memproses sesuatu untuk bisa menemukan Allah. Wa matalan kapan baudha tahu adoh sapa Allah hatta takuna sehingga ono apa al asaru pira-pira labet al qariba tukang parek. Iya ya al asar iku alati perkara tuasilu kang bisa nyambung apa lati ilahi maring Allah. Aku pidal kau tahu disepeakan. Kapan toh? Gusti Allah itu tahu sepi. Kapan Allah tahu ka Allah? Kapan Allah tahu delik? Kapan Allah tahu adoh? Kok sampai perlu sambungan bang? Wong sejati ini parak terus. Hatta takuna sehingga ono pala asaru pura-pura labet al maujudah tukang maujud. Ya lati tadulu alai. Ya ya maujudah iku alati perkara. Tadulu kan bisa nuduh kenapa lati alai yang atasnya Allah. Kapan? Allah itu pernah hilang sehingga perlu ada proses untuk berkomunikasi dengan Allah. Oh sebenarnya komunikasi itu sudah jalan terus. Mulane enten sebagian sing napa nggih bersenandung dengan syairnya. Ajibtu liman ya bogo alaika syahadatan wa antal ladzi ashad tahu kullamashadi. Ajib tu gumun sapa ingsun liman maring wong. Ya bogo kang golek-golek sapa man alaika dateng panjenengan Gusti. Golek-golek syahadatan ing bukti. Lha niku nggih gumun Gusti, kok enten wong goleki sampeyan. Golek bukti ning dhewe Gusti ala enek lho mboten niku. Iku enek wong ngono kuwi lho. Wong wa anta utahi panjenengan. Iku alahi pangeran ashatta kang mus bukti akan panjenengan. Ku ing tiyang sing goleki wau. Kula masyhadi ing sekabiyane bukti. Yang panjang sing muncul lo bukti-bukti gini jenengan piambak lo. Kok tersih yang mau golek-golek bukti malih. Dia mau misalnya ngarepe kok golek. Sama nopo tate golek aku nih di aku. Aku nih di nopo tate. Mau aku itu sudah hadir terus menerus. Dalam kehadiran panjenengan. Niku. Niku nasibnya wong sing golek. Golek. Kola. Dawa sopo. Syekh Ibnu Athaillah, pengkitab sanes, buatan terkitab hikam. Kala jauh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lata'iful Minan, yang ini kitab Lata'iful Minan. Wa'lam. Ini jauh ini. Wa'lam ngerti ya sapa siro, anal adillata saat temennya piro-piro dalil. Iku nama tun sobuang yang pastinya dipasang apa dalil, dipasang liman kedua yat lubukan gulek-gulek sopoman al-haqqa yang pengeran. Lah liman orang kedua wong ya syahdukan nyekseni sopoman hu yang al-haq. Enak rambu, enak petunjuk jalan, enak panah. Itu gak tinggu. Dipasang untuk orang yang belum pernah kesana. Gitu. Wong sing urung tahun yang Surabaya, pengen roh Surabaya, perlu gulek-gulek rambu. Rambu itu pasti dipasang kali kemanya. Nggih, dipasang lurus Surabaya, nggih, lurus Surabaya kiri babat. Golek wong Kertosono. Utawa nggih lurus babat kanan Surabaya. Niku. Niku dipasang menyang kangge sinten? Kangge wong sing pancen golek Surabaya. Lah bagi wong sing nyekseni. Bagi wong sing pun nyekseni lho wis ro Surabaya lan ya wis manggon ning Surabaya. Lah apa golek-golek di Surabaya? Lahir ning Surabaya. Napa nate golek Surabaya? Mboten perlu. Anane, lah mengke wong Surabaya lek golek Blitar iku mengke takok-takok. Lah tapi lek wong Surabaya terus Surabaya kados jenengan wong Blitar. Lahir ning Blitar, cilik urip ning Blitar. Mosok dirambu-rambu nih, bukti nih dilihat orang gitar. Ini kok ngapa? Tak kok ngomong. Betul sakit betul niku niku dan betul mungkin. Anane rambu-rambu itu dipasang untuk orang yang belum pernah menyaksikan apa yang disaksikan itu. Niku lagi cuplian sekedik napa sing didawuhaken Syekh Ibnu Athaillah tentang hakikat dalil. Hakikat dalil mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paring ana tiyang sing bener-bener saged mangertosi Allah. Engkang sajatosipun mangertos, engkang boten perlu kelabaan dadi wong kesasar naudzubillah min. Monggo kita pungkasi kan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa radhiyallahu tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kulluhu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi wa min bi'ati al-khayru kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wajid aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika amma syadid bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.